Boleh tak saya berbulan madu di Mekah sambil mengerjakan umrah? Adakah ia bertentangan dengan niat untuk mengerjakan umrah? Sekian, terima kasih. Dari pasangan baru kahwin. Ha, jawabnya boleh. Neh, cuma kita perbetulkan niat kita nak pergi buat umrah. Nah, ha, bukan berbulan madu. Neh, cuma kita anggap seolah-olah macam bulan madulah. Nak buat bulan madu ni pergi berjalan makan, berjalan jauh. Nak setelah berkahwin. Dipanggil bulan madu. Seh. Ha. Bila nak bulan madu? Neh. Ha, jadi niat nak pergi Mekah bawa isteri daripada duk pergi Tokyo dah piti banyak, dia pergi duk pergi benda Mexico, nah Mongolia, pergi Mekah bawa isteri, neh, buat umrah molek-molek ada. Jadi itulah bulan madu, bersama dengan isteri keluar daripada negara, bulan madu tu. Dah jadi niat aku nak pergi niat bulan madu. Dah jadi niat bulan madu. Bulan madu ni kita pergi bersia-sia makan angin dengan sebab berkahwin. Jadi mana destinasi? Mekah. Buat haji, buat umrah. Ha, boleh pahala. Inilah yang terbaik. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah. Wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zina alma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.